akan tiba masa di mana lo akan lebih memilih untuk memupuskan harapan asmara. Gugur kepercayaan mendapatkan the one. But today, today is not that day. Hari ini, lo tunjukkan kejantanan. Bak pangeran berkuda putih. Gesit, bukain pintu mobilnya duluan. Dan ngomong, my lady. Lo pecahkan kode komando ketika dia bilang, terserah. Pas ditanya mau makan apa, jangan tentukan. Tapi lo sediakan pilihan ganda. Sushi, pizza. Armada topik gak akan habis. Karena lo ngeluarin jurus ngomong, seru deh dengerin kamu cerita. Supaya gak bikin semua tentang diri lo. Sampai di akhir hari, lo tatap binar matanya dan bilang, kalau kamu mau, aku pengen ketemu lagi. Karena semua udah lo cari tahu lebih di ChatGPT yang lo aktifkan di My Telkomsel.